dia sayang cuma dengarkan dan naik ko sadang rindu yo lama indah basuo sahari raso satahu. Sibirang tulang jago diri di rantau urang yolah lambung indah masuo rindu di hati menanti doakan udah yo di rantau urang mana pun janji nan lang kita jali. Sampai